Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wassunnatu tertibu hadihil a'mali, dan yang merupakan sunnah yang disunnahkan ini tentunya lebih utama adalah mengurutkan amalan-amalan ini dengan urutan ar-ramyu, melempar jamrah aqabah, fadzabhu, kemudian menyembeli hadi, falhalqu awit taqsiru, kemudian mencukur rambut kepala atau memangkasnya, fa in qaddama wahidan minha ala akhara fala haraja, kemudian apabila mendahulukan salah satu darinya atas yang lain, fala haraja, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Ya, apabila memangkas dulu, misalkan kemudian menyembelih, kemudian melempar dan seterusnya, ada salah satu darinya yang didahulukan atas yang lain, maka tidak masalah. Tetapi yang lebih utama adalah mengerjakannya sesuai urutan ini. Baik. Jadi andaikan baik, kelanjutannya ya, lanjut aja. Fa idza fa'ala tsnaini min thalathati a'malin, wa idza fa'ala tsnaini min thalathati a'malin, apabila mengerjakan dua amalan dari tiga amalan-amalan tersebut yang telah lewat di atas, yang dimaksud tiga amalan yang dimaksud, perhatikan, yaitu ramyu jamratil aqabah, melontar jamrah aqabah, wal halq wa taqsiru, mencukur atau memangkas, wa tawafu ma'as sa'i, tawaf ifadah bersama sa'inya, in kana alaihi sa'yun, apabila ya wajib mengerjakan sa'i secara tawaf ifadah, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas, yang wajib mengerjakan sa'i setelah tawaf ifadah siapa? Di atas telah dirincikan, yaitu pertama yang mutamatti', ya, itu mesti melakukan sa'i untuk hajinya setelah tawaf ifadah, karena sa'inya yang pertama setelah tawaf ketika awal datang itu untuk umrah. Begitu pula halnya yang qarin atau mufrid, ya, apabila belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum ketika awal kedatangan, maka di sini sa'inya. Jika sudah sa'i, mengambil sa'i, melakukan sa'i setelah tawaf qudum, berarti di sini tidak sa'i lagi. Makanya di sini di batasi in kana alaihi sa'yun. Baik, apabila sudah mengerjakan dua dari tiga amalan ini, misalkan melontar jamrah aqabah dengan mencukur atau memangkas rambut kepala. Dua kan? Atau ya, melontar jamrah aqabah dan tawaf ifadah. Atau Yang lainnya intinya dua dari tiga ini sudah dikerjakan. Tahallal tahallul al-awwal. Maka dia telah tahallul. Ya, dia telah tahallul dengan tahallul pertama yang telah disampaikan sebelumnya, yang disebut tahallul kecil, tahallul sughra. Ya. Wa halalahu kullu syai'in, dan halal baginya segala sesuatu. Hurrima 'alaihi bil ihram, yang diharamkan atasnya dengan sebab ihram, illan nisa', kecuali wanita. Baik. Nah, ini yang telah dijelaskan di atas. Sebelumnya kami telah sampaikan tahallul sughra ini, tahallul kecil ini, ya, ketika telah selesai, ya, melontar jamrah Aqabah, kemudian, ya, mencukur, ya, atau memangkas rambut kepalanya. Itu kan berarti sudah dua kan waktu itu. Sudah melontar jamrah Aqabah, ya, sudah mencukur atau memangkas rambut kepala. Kan urutannya begitu. Melontar jamrah Aqabah, kemudian menyembelih hari, kemudian mencukur atau memangkas rambut kepala, ya. Nah, yang dihitung adalah melontar jamrah Aqabah dan mencukur atau memangkas rambut kepala. Adapun menyembelih hari itu tidak dihitung di sini kaitannya dengan tahallul ini. Nah, oleh karena itu ketika kita melewati pembahasan itu sudah disampaikan berarti sudah tahallul sughra. Nah, sampai kemudian melakukan tawaf ifadah berarti tahallul kubra. Nah, di sini dijelaskan, ya, lebih luas dari itu, apabila telah mengerjakan dua dari tiga amalan ini, ya, maka telah tahallul pertama, tahallul kecil, tahallul sughra yang telah dijelaskan itu. Berarti dia sudah tidak diharamkan atasnya hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram kecuali, ya, urusan wanita. Naam. Faidah fa'alah thalathata, kemudian apabila telah mengerjakan tiga amalan itu seluruhnya, tahallalat tahallulal akbara, dia telah melakukan dia telah tahallul akbar, ya, dia telah tahallul besar. Jadi yang pertama adalah tahallul asghar, nah, tahallul kecil, tahallul pertama. Kemudian jika telah mengerjakan tiga-tiganya itu berarti sudah tahallul akbar. Naam, tahallul besar. Fayahillu lahu kullu syai'in hatta nisa. Fayahillu lahu kullu syai'in hatta nisa'u. Maka halal baginya segala sesuatu yang diharamkan atas orang berihram hatta nisa'u, ya, termasuk wanita juga sudah halal. Jadi sudah tahallul dari ihramnya secara utuh. Nah, perhatikan, ada satu hal yang ingin Anda tambahkan di sini, yaitu setelah selesai melontar jamrah Aqabah, kemudian menyembelih hari, ya. Kemudian mencukur atau memangkas rambut kepalanya. Ya, tadi sudah difahami bahwa sudah apa itu? Sudah tahallul, ya. Ya, sudah melontar jamur Aqabah. Sudah apa lagi? Hah? Menyembelih hari. Kemudian sudah memangkas atau memotong rambut, mencukur atau memangkas rambut kepala. Nah, jadi dua amalan yang menentukan tahallul, ya, sudah dikerjakan. Menyembelih hari tidak kaitannya. Yang dihitung adalah melontar jamur Aqabah dan memangkas atau memotong atau memangkas rambut kepala. Berarti sudah tahallul pertama, tahallul kecil. Nah, berarti sudah lepas dari ikatan ihram kecuali wanita. Nah, setelah itu apa amalan berikutnya akan dikerjakan sesuai susunan yang sunnah ini, yaitu melakukan apa? Tawaf ifadah. Nah, di sini, ya, disunnahkan bagi jamaah haji lelaki ketika hendak melakukan tawaf ifadah mengenakan minyak wangi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sudah lepas dari ikatan ihram kecuali wanita. Artinya sudah halal baginya hal-hal yang tadinya diharamkan bagi orang yang berihram. Jadi sudah ganti pakaian, sudah lepas pakaian ihramnya, sudah boleh mengenakan parfum dan seterusnya kecuali wanita, ya. Nah, dan di sini disunnahkan memakai parfum, ya, memakai minyak wangi ketika hendak melakukan tawaf ifadah sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua yang ingin saya tambahkan, yaitu mengingatkan bahwa tawaf ifadah ini, ya, sama dengan tawaf kudum, ya, dan sama dengan tawaf umrah bagi yang mutamatti', sama dengan tawaf kudum bagi yang qarin dan ifrad, sama dengan tawaf tawaf umrah bagi yang mutamatti', ya, apa yang telah kita lewati penjelasannya, kecuali dalam dua perkara, yaitu di sini tidak disunnahkan ittiba'. Jadi kain ihram rida, ihram yang dijadikan kain ihram, yang dijadikan rida yang diletakkan di atas kedua bahu, ya, itu kan di pada pelaksanaan tawaf qudum dan tawaf umrah kan disunnahkan melakukan ittiba'. Di sini sudah tidak ada sunnah ittiba'. Nah, karena memang sudah tidak yang sudah tahallul, ya. Yang sudah tahallul di sini sudah tidak memakai pakaian ihram. Nah, sudah tidak memakai pakaian ihram. Nah, apabila masih mengenakan pakaian ihram, ya, apabila masih mengenakan ihram, maka tidak ada sunnah ittiba. Kemudian di sini tidak disunnahkan romel. Romel yaitu berlari-lari kecil di tiga putaran pertama bagi laki-laki juga tidak disunnahkan di sini. Jadi tujuh putaran semuanya berjalan biasa. Roman berlari-lari kecil di tiga putaran pertama itu di tawaf kudum dan tawaf umrah bagi yang mutamatti'. Jelas, ya? Kemudian tadi mungkin ada yang berpikir bagaimana bisa dia melakukan tawaf ifadah dalam keadaan masih berpakaian ihram, padahal kan sudah tahallul. Ya itu jika dia mengerjakan sesuai urutan, iya kan? Jika mengerjakan sesuai urutan, melontar jamrah Aqabah, kemudian dia telah memotong atau mengangkat rambut kepalanya, dia tahallul pertama sudah lepas pakaian ihram. Tapi jika tidak sesuai urutan ini, nah, karena di sini dikatakan apabila mengerjakan ya dua dari tiga amalan. Nah, baik. Nah, kita lanjut. Kemudian fa idza fa'ala thalathata tadi sudah selesai wa yabitu biminan. Nah, wa yabitu biminan lailatal hadi al-hadi asyara wa tsani asyara wujuban. Wa yabitu biminan lailatal hadi asyara wa tsani asyara wujuban. Dan dia bermalam di Mina di malam ke-11 dan 12. Ya. Wujuban. Secara wajib, yang hukumnya wajib bermalam di Mina. Hukumnya wajib bermalam di Mina dua malam, 11-12. Dzulhijjah. Wa yarmi al-jamarat ath-thalatha yawm al-hadi 'ashara. Dan selama di Mina, ketika hari bermalam di Mina itu, wa yarmi al-jamarat ath-thalatha, dan melontar ya tiga jamrah yawm al-hadi 'ashara, di hari ke-11, badian bisughra, memulai dengan jamrah as-sughra, ya, thumma al-wusta, kemudian jamrah al-wusta. Thummal kubra, kemudian jamrah al kubra. Naam. Nah, jamrah al kubra ini yang disebut dengan jamrah Aqabah, yang sudah kita lewati, yang di tanggal 10 di hari Id, ya, hanya itu satu-satunya jamrah yang dilempar, jamrah Aqabah. Adapun selama bermalam di Mina, di hari-hari bermalam di Mina, tanggal 11-12, wajib, ya, setiap hari, mulai tanggal 11, melempar 3 jamrah. Bukan hanya jamrah Aqabah, tapi 3 jamrah. Mulai dari jamrah Sughra, kemudian Wusta, kemudian Kubra. Wa kadhalika al-Kubra itu apa? Jamrah Aqabah. وكذلك في اليوم الثاني عشر begitu pula pada hari ke-12, ya, hari kedua bermalam di Mina itu tanggal 12 Dzulhijjah, yang merupakan hari kedua dari 3 hari tasyrik. Yaitu juga melempar 3 jamrah. Baik. Mulai dari Sughra, kemudian Wusta, kemudian Kubra. Wa yabda waqtu ar-rami min az-zawal ila tul' al-fajr. Dan waktu melontar jamrah, ya, yabda mulai min az-zawal. Waktunya mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat masuk waktu zuhur. Nah, jadi jika melempar jamrah sebelum masuk waktu zuhur tidak sah. Tidak sah. Ya. Waktunya berakhir ya sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Berarti bisa melontar jamrah di malam hari. Yang penting jangan melontar sebelum masuk waktu zuhur. Tunggu sampai masuk waktu zuhur, sampai matahari tergelincir ke arah barat. Nah, dan waktunya panjang. Waktunya panjang sampai malam ya, sampai terbit fajar. Nah, jadi sebenarnya begini, sebenarnya batas akhir waktu melontar jamrah ada perbedaan pendapat. Ada pendapat yang membatasi hanya sampai matahari terbenam. Jadi tidak boleh melontar jamrah di malam hari. Jika matahari sudah terbenam, habis waktunya. Ada yang membatasi seperti itu. Nah, tetapi pendapat yang kita pelajari sekarang ini lebih kuat. Karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak memberikan pembatasan, menetapkan pembatasan waktu mengenai akhir waktu melempar. Ya. Sehingga menunjukkan ya waktunya sampai terbit fajar. Jadi melontar jamrah di malam hari masih bisa. Nah, yakni malam mengikuti siang. Nah, dan ini tarjih Ibn Uthaymin, ini juga tarjih Syekhuna Muqbil Al-Wadi. Jadi begini, usahakan melontar jamrahnya di siang hari, yakni setelah masuk waktu zuhur ya, sebelum terbenam matahari, upayakan. Tetapi jika memang kesulitan melontar jamrah di siang hari ya, maka dilakukan di malam hari, sah menurut pendapat ini ya, dan ini yang lebih kuat insyaallah, yaitu sah di malam hari. Jika memang kesulitan di siang hari, sah dilakukan di malam hari. Nah, kemudian berikutnya, wa idza rama al-jamrata sughra sunna lahu an yataqaddama qalilan an yaminihi wa yaquma mustaqbilan al-qiblata rafi'an yadayhi yad'u. Bagaimana cara melontar jamrah? Mulai dari jamrah sughra, kemudian jamrah wusta, kemudian jamrah kubra yaitu aqabah. Caranya ya sama dengan melontar jamrah aqabah di hari Id, tanggal 10 Dzulhijjah yang telah kita pelajari. Ya. Baik. Nah, jika telah selesai, wa idza ramal jamrata sughra, apabila telah melempar jamrah sughra, sunnah lahu, disunnahkan baginya, an yataqaddama qalilan, untuk bergeser maju sedikit. Ya, an yataqaddama, bergeser maju qalilan sedikit, an yaminihi, ke arah kanan. Wa yaquma, dan berdiri, mustaqbilan al-qiblata, berdiri menghadap ke arah kiblat, rafi'an yadaih, mengangkat kedua tangannya, yada'u, berdoa. Ya. Wa idza ramal, kemudian setelah itu lanjut. Setelah itu tadi lanjut melempar jamrah wusta. Wa idza ramal jamrah wusta, dan apabila telah melempar jamrah wusta 7 kali ya. Seperti telah kita pelajari pada melontar jamrah aqabah di hari Id, yaitu 7 kali, 7 batu kerikil yang semuanya harus masuk. Ya, 7 batu itu. Baik. Dan seterusnya tata cara melontar jamrah Aqabah yang telah kita pelajari. Nah, sama di sini. Jadi bedanya di sini apa? Ingat, bedanya ketika melontar jamrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah, setelah melontar jamrah Aqabah selesai, ya, 7 lontaran itu langsung meninggalkan tempat. Ya, tidak ada wukuf, berdiri, berdoa menghadap ke kiblat, enggak ada. Langsung meninggalkan tempat. Adapun di sini setelah melontar jamrah sughra disunnahkan, ya, untuk berhenti berdoa menghadap ke kiblat. Caranya di sini dijelaskan bergeser maju sedikit, ya, ke arah kanan. Nah, kemudian berdiri menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan berdoa. Nah, wa idza rama al-jamratal usta, kemudian jadi setelah itu langsung lanjut melontar jamrah usta. Nah, wa idza rama al-jamratal usta, dan apabila telah melempar jamrah usta, sunnah lahu an yataqaddama, disunnahkan baginya untuk maju, bergeser, wa ya'khudha dhatash shimali, dan mengambil arah kirinya, wa yastaqbil al-qiblata, dan menghadap ke arah kiblat. Ya, wa yaquma tawilan, dan berdiri lama, yad'u rafi'an yadayhi, berdoa mengangkat kedua tangannya. Naam. Sudah, kemudian lanjut. Setelah itu lanjut melempar jamrah apa setelahnya? Jamrah apa? Kubra, yang disebut juga jamrah Aqabah. Ini yang terakhir. Ya. Tentunya juga 7 kali. Nah, setelah melontar jamrah kubra, jamrah Aqabah, ya, wala yaqifu ba'da jamratil Aqabah, dan tidak berhenti berdiri menghadap ke arah kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrah Aqabah. Ya, jadi setelah melontar jamrah Aqabah langsung meninggalkan area lontaran tanpa berdiri untuk berdoa. Jadi berdiri berdoa menghadap ke arah kiblat hanya dilakukan setelah melontar jamrah usta dan setelah melontar jamrah usta. Adapun setelah melontar jamrah Aqabah, jamrah kubra, langsung meninggalkan area lontaran. Ya. Kemudian fa in arada an yata'ajjala fa innahu yajibu alaihi an yakhruja min Mina yawm ats-tsani. Kemudian apabila ingin untuk, ya, segera meninggalkan Mina, yaitu hanya bermalam di Mina 2 malam saja, 11-12 saja. Nah, dengan amalan setiap harinya apa yang telah kita pelajari tadi, ya, yaitu melontar 3 jam jamrah. Nah, apabila ingin segera keluar dari Mina, yakni hanya memilih 2 malam saja, 11-12, ya, fa innahu yajibu alaihi, maka wajib atasnya, an yakhruja min Mina, wajib atasnya keluar dari Mina, yaumath thaniya asyara, di hari ke-12, qabla ghurubi syams, sebelum matahari terbenam. Kenapa? Karena fa in gharabat, karena jika terbenam matahari, ya, di tanggal 12 Dzulhijjah dia masih bertahan di Mina sampai terbenam matahari, fa in gharabat 'alaish syamsu fi Mina, jika terbenam atasnya matahari di Mina, ya mukhtaran, nah mukhtaran dengan pilihannya sendiri, berarti dia masuk ke malam 13. Wajib alaihi mabitu lailatul tsalits ats-tsalitsa asyara. Wajib alaihi mabitu lailatul tsalitsa asyara. Dia wajib bermalam di malam ke-13. Harus lanjut bermalam malam 13. Naam. Jadi sebenarnya yang wajib hanya dua malam, tetapi dengan syarat dia harus keluar sebelum masuk malam 13. Jika dia tetap bertahan di situ sampai maghrib malam 13, berarti harus lanjut, wajib lanjut, ya bermalam 3 malam, harus lanjut malam 13-nya. Baik, berarti ada dua pilihan ya. Mabit di Mina ada dua pilihan. Nah, yang kita dengar tadi. Ya, bisa dua malam saja, 11-12. Dengan syarat itu tadi, harus keluar sebelum masuk malam 13, sebelum maghrib. Ya, malam 13. Nah, pilihan yang kedua, ya memang bertahan sampai maghrib, sampai malam 13. Jika memang ingin bermalam 3 malam. Baik. Selama di Mina, ya apa amalannya itu tadi di siang hari, ya setelah masuk waktu duhur setiap hari melontar 3 jamrah dengan cara yang telah kita pelajari rinciannya. Baik. Kemudian summa idza arada an yakhruja min Makkah, kemudian apabila dia hendak keluar dari Makkah, ya karena sudah selesai manasik tadi. Nah, manasik berakhir dengan selesainya tadi mabit di Mina. Kemudian idza arada an yakhruja min Makkah, apabila hendak keluar dari Makkah, wajib alaihi an yatufa tawafal wada. Wajib atasnya melakukan tawaf wada. Ya. Nah, apa yang dilakukan selama menanti kepulangan? Selama menanti kepulangan, ya, yaitu memperbanyak ibadah dan memperbanyak tawaf sunnah. Kemudian ketika sudah tiba waktu untuk pulang, ini tadi aturannya, ya, yaitu ketika anda keluar meninggalkan Makkah, wajib melakukan tawaf wada. Nah, wa yaj'ala akhir ahdihi bil baiti at-tawaf, dan wajib menjadikan akhir, ya, akhir urusannya di Makkah, akhir urusannya di Makkah yang dikerjakan, yang diamalkan adalah tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah. Nah, berarti ini dilakukan menjelang keluar dari Makkah, ketika benar-benar sudah hendak keluar. Setelah tawaf wada sudah tidak boleh menunda kepulangan. Nah, jadi menjadikan ini sebagai akhir aktivitas. Ini tawaf wada perpisahan dengan Makkah, perpisahan dengan Baitullah Ka'bah. Akhir aktivitas. Jadi setelah itu, ya, meninggalkan Makkah. Tidak boleh ditunda dengan aktivitas yang lain kecuali yang sifatnya halangan mendadak. Kecuali yang sifatnya halangan mendadak. Misalkan sholat tiba-tiba selesai tawaf wada masuk waktu sholat jamaah. Ya, terpaksa sholat jamaah dulu. Ada sholat jenazah dulu. Atau ternyata masih menunggu jemputan kendaraan, ternyata belum tiba bisnya, misalkan mobilnya. Ya, padahal sebelumnya telah dikontrak, ternyata belum datang. Nah, ini kan mendadak sifatnya. Atau menunggu anggota rombongan yang ketinggalan, atau semisalnya yang memang sifatnya halangan mendadak. Adapun sengaja tinggal-tinggal dulu padahal tidak halangan mendadak, enggak boleh. Ini akhir aktivitas. Jadi dipastikan jika memang telah persiapan mau keluar dari Makkah. Jadi wajib alai an yatufa tawafal wada' wa yaj'ala akhir ahdi bil bait at-tawafa. Baik, kemudian wayasqutu hadha at-tawafu 'anil haid wan nufasa'i. Kewajiban tawaf wada' ini gugur dari wanita yang haid dan nifas. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas muttafaq alaih, Nabi alaihi wasallam Ibnu Abbas meriwayatkan umiran nasu an yakuna yakuna akhiru ahdihim bil bait. Kaum muslimin diperintahkan menjadikan akhir urusan aktivitas mereka ya tawaf di Baitullah Ka'bah. Illa anna khuffifa 'anil haid, hanya saja ada keringanan bagi wanita haid. Semakna dengan wanita haid yaitu wanita nifas tidak terkena kewajiban ini. Nah, dan barakallahu fikum, tawaf wada ini tidak termasuk dalam kategori manasik haji. Tawaf wada bukan manasik haji. Nah, oleh karena itu bagi penduduk Makkah ya tidak wajib melakukan ini. Ini hanya orang luar Makkah yang hendak meninggalkan Makkah, keluar dari Makkah, pulang ke tempat tinggalnya. Bisa difahami? Baik, barakallahu fikum. Tafadhalu, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.